gua udah siap nih. Tapi gua masih di rumah ibu gua. Ada barang yang mau gua bawa ke Jakarta. Nanti kalian jemput gua di sini ya. Bagaikan tetesan sang